أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الإمام سعد رحمه الله: فامتثل أمر ربه وجعل يصنع الفلك. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Sebelumnya wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Perintah dari Allah. Wahai Nuh, buatlah bahtera. Ya, kapal laut. Nah, bi'ayunina wa wahyina. Dengan kedua mata kami dan wahyu dari kami. Bihifdzina wa mar'an minna wa 'ala mardatina. Dengan penjagaan dari kami. Wa mar'an minna, dan penglihatan dari kami. Dan keriduan dari kami, kata Allah. Maka perintah itu langsung dilaksanakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka beliau membuat al-fulk, bahtera, kapal laut yang besar, perahu yang besar. Wa kullama marra alaihim mala'un min qaumi, setiap kali kaumnya melintasi, melewati Nuh alaihi salatu wassalam, wa ra'au ma yasna', dan kaumnya melihat apa yang dilakukan oleh Nuh alaihi salatu wassalam, sakhiru min, mereka menghina, meledek, merendahkan apa yang dilakukan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dijawab oleh Nuh alaihi salam, qala in tasharu minna al'an. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, sekarang kalaupun kalian menghina kami, merendahkan kami, mengolok-olok kami, al-an, sekarang ini, fa inna nasharu minkum kama tasharun, nanti sungguhnya kami akan mengolok-olok kalian sebagaimana kalian pun mengolok-olok kami. Fasawfa ta'lamun, niscaya pasti kalian akan mengetahui sebentar lagi. Mayatihi azabun, siapakah yang datang azab kepadanya? Yughzi, menghinakannya. Wa yahillu alaihi azabun muqim, dan akan menyeluruh azab kepada mereka. Siapa? Nahnu am antum, kata Imam Sa'di rahimahullah, kami atau kalian yang bakal diazab, yang bakal disiksa, yang bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alimu dzalika hina halla bihimul 'iqab, dan kaumnya mengetahui setelah mereka pun dikepung dengan azab, dikepung dengan banjir. Naam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mengolok-olok, menghina. Nah, wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.